Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang kami muliakan di mana saja antum berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kita sudah masuk kepada latihan yang pertama dari pelajaran atau ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Malam ini kita masuk kepada latihan yang kedua, at-tamrinu tsani, latihan kedua. Dan latihan ini dan latihan selanjutnya yata'allaqu, berhubungan dengan satu kaidah atau grammar, yaitu naibul fa'il, terkait dengan naibul fa'il. Naib yaitu pengganti, al-fa'il adalah pelaku, jadi pengganti fa'il. Maksud di sini adalah kalimat dalam bahasa kita adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Jadi ada dua bentuk kalimat, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau kalimat aktif yaitu satu kalimat di mana pelaku disebutkan. Pelaku apa? Disebutkan beserta objeknya atau penderita. Sedangkan kalimat pasif, pelakunya tidak disebutkan. Ini menurut tata bahasa Arab, pelaku tidak disebutkan, yang disebutkan adalah objeknya, di mana objek ini menempati tempat fa'il. Menempati tempat fa'il, maka hukumnya adalah sama seperti hukum fa'il, yaitu fa'il hukumnya marfu, maka naibul fa'il hukumnya marfu. Naibul fa'il ini berasal dari maf'ul bih, di antaranya berasal dari maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub ketika dia menjadi pengganti fa'il atau naibul fa'il, maka dia menjadi marfu. Ini hukum pertama. Hukum yang kedua, fa'il, kalau fa'il itu mu'annas, maka fi'il harus juga ada menunjukkan bahwa fa'il itu mu'annas, yaitu memakai ta. Kalau dia fi'il madhi, ta itu adalah ta ta'nis yang terletak di akhir huruf. Kalau dia fi'il mudhari, ta berada di awal huruf atau awal kata, disebut dengan ta mudhara'ah. Contoh, darabat, daraba, darabat. Kalau dia mudhari, yadribu menjadi tadribu, yadribu menjadi tadribu. Nah, jadi kalau fa'ilnya mu'annas seperti qara'at Fatimatu, qara'at Fatimatu ar-risalata, ar-risalata. Nah, fa'il di sini mu'annas, maka fi'ilnya ada ta ta'nis, menunjukkan bahwa pelakunya adalah mu'annas. Ketika fi'il ini dijadikan kalimat pasif, yaitu bahasa kita menunjukkan arti di, umpamanya qara'at, jadi dibaca. Kalau Fatimah membaca surat, membaca menjadi apa? Dibaca. Jadi surat telah dibaca, quri'at ar-risalatu. Nah, di sini kata-kata qara'a menjadi quri'a, memakai ta ta'nis. Kenapa? Karena naib fa'ilnya mu'annas itu ar-risalatu. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Muhammad telah membaca surat. Nah, qara'a ini tidak ada ta ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas. Karena fa'ilnya mudhakkar. Ketika kalimat ini menjadi kalimat pasif, maka menjadi apa? Quri'at ar-risalatu, memakai ta ta'nis. Karena naib fa'ilnya ar-risalah mu'annas menempati tempat fa'il, sedangkan fa'ilnya dibuang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk fi'il berubah. Tidak seperti fi'il menunjukkan kalimat maklum atau aktif. Daraba menjadi duriba, qara'a menjadi quri'a. Itu kalau dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, yadribu menjadi yudrabu, yaqra'u menjadi yuqra'u, yaftahu menjadi yuftahu. Nah, inilah beberapa aturan terkait pembentukan kalimat yang menunjukkan pasif. Menunjukkan pasif, di mana dalam kaidah bahasa Arab fa'ilnya tidak disebutkan. Yang menempati tempat fa'il adalah objeknya. Lebih jelasnya kita jelaskan satu persatu kembali. Kita tulis contoh, nanti kita akan jelaskan kaidahnya. Bismillah. Fataha Muhammadun al-bab. Futiha al-babu. Misal akhar, shariba al-walidu al-qahwata. Shuribat al-qahwatu. Baik. Nah, di sini jumlah al-ula, kalimat yang pertama, fi'il dalam bentuk fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum dalam bahasa kita adalah kata kerja menunjukkan apa? Aktif. Atau kalimat aktif, membuka, membuka, memakan, memukul, ya, dan selanjutnya. Sedangkan yang kedua ini kalimat pasif, dibuka, dimakan, diminum. Nah, kalau kita perhatikan contoh pertama dengan contoh yang kedua. Ini contoh pertama, ada fi'il fataha, kemudian ada pelakunya Muhammadun, kemudian ada objek al-bab. Fataha Muhammadun al-baba. Apa makna ya ikhwani? Apa artinya? Nah, Muhammad telah membuka pintu. Ahsan. Muhammad telah membuka pintu. Mana pelaku di sini? Fa'il Muhammadun fa'il. Hukmuhu, apa hukumnya? Marfu. Tanda rafanya, dhamma. Kemudian mana objeknya? Al-bab, maf'ul bih. Apa hukumnya? Mansub. Alamatun nasbi, tanda nasbi sini apa? Fathah. Ini apa? Apa artinya? Jadi Muhammad telah membuka pintu. Ini kalimat pasif. Sekarang aktif. Sekarang kita menjadikan kalimat pasif. Nah, kita lihatkan perubahannya. Perubahannya, fataha kata kerja fi'il menjadi futiha. Futiha. Ini fi'il madhi. Dari sini dapat kita ambil kaidah apa? Kalau dia fi'il madhi terdiri dari tiga huruf, bayangkan kaidahnya, dhamma awaluhu, dibarisdhammakan awalnya, wa kusira ma qabla akhir, dibariskasrakan sebelum akhir. Jadi fata jadi futi, futiha. Jadi dhammah di awal dan sebelum huruf akhir dikasrakan, jadi futiha. Syariba, syuriba. Ini kebetulan huruf sebelum akhirnya kasrah, dia tetap tidak berubah, jadi syuriba. Apa contoh lagi? Jalasa, julisa. Akala, ukila. Akala, ukila. Akrama, ukrima. Ahsana, uhsina. Jayid. Nah ini dhamma awaluhu wa kusira maqbul akhir. Terus selanjutnya apa? Fa'ilnya dibuang, fa'il enggak disebutkan, maka dikatakan majhul. Jadi ini adalah fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni majhul, di mana fi'il itu pelakunya tidak disebutkan, maka dikatakan apa? Majhul. Dipukul, enggak disebutkan siapa pelakunya. Dibuka, enggak disebutkan siapa yang membuka. Yang menempati tempat fa'il di sini adalah objeknya. Ini al-bab. Objeknya. Ini disebut bukan lagi maf'ul. Kalau ini apa? Maf'ulun bi. Sedangkan apa? Naibul fa'il. Naibul eh? Naibul fa'il. Mana naib? Pengganti. Al-fa'il fa'il. Pengganti pelaku. Di sini seharusnya tempat fa'il, fa'ilnya dibuang karena fi'ilnya telah dijadikan majhul, maka maf'ulnya menempati tempat fa'il. Maka dikatakan naibul fa'il. Bagaimana hukum naibul fa'ilnya? Hukumnya sama seperti hukum fa'il. Fa'il hukumnya marfu, maka dia juga harus marfu. Nah. Contoh yang kedua. Syaribal walidul qahwata. Nah, mana ada? Ayah, walid, orang tua. Ayah, ayah telah meminum kopi. Al-walid mana? Al-ab. Syaribal walidul qahwata. Walid itu ayah telah meminum kopi. Nah, lihat contoh yang kedua ini. Mana fa'ilnya? Al-walid. Sahih? Ini fa'il. Objeknya al-qahwata. Marfu. Fa'il marfu. Ini maf'ul bih mansub. Dijadikan kalimat pasif. Diminum. Telah diminum kopi. Telah diminum apa? Kopi. Syariba. Dhamma awalu menjadi syuriba. Nah, maf'ul bihnya qahwa menempati tempat fa'il disebut dengan naibul fa'il ini. Fa'ilnya dibuang, jadi al-qahwa. Bagaimana hukum qahwa? Seperti hukum fa'il. Marfu. Al-qahwatu. Nah, selanjutnya. Karena al-qahwa ini digolongkan kata menunjukkan mu'anas ada ta'anis. Kalau gitu bagaimana? Fi'il juga dikasih ta'anis. Ini dia. Jadi syuribat al-qahwatu. Syuribat al-qahwatu. Sebagaimana kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mu'annas. Contoh, kita kasih contoh lain. Umpamanya, ghasalat. Ghasalat. غسلت البنت الثوب أو القميص. قميص. Anak perempuan itu telah mencuci apa? Mana qamis, baju. طيب. Lihat di sini. Aina fa'il? Al-bintu. Sahih? marfu, mana objek? Ini objek maf'ul bih. Mansub, ini marfu. Nah, fa'ilnya mu'annas. Sahih? Fa'il mu'annas. Maka fi'ilnya apa? Harus ada ta ta'nis kalau dia fi'il madhi. Ini ghasalat fi'il madhi. Ta ta'nis ini. Menunjukkan bahwa pelakunya mu'annas. Ghasalat. Nggak bisa ghasalal bintu. Ghasalat al-bintu. Ghasalatil bintul qamisa. Nah, sekarang jadikan kata pasif. Bagaimana kaidahnya fi'il madhi? Dhamma awaluhu. Hah? Wa ghu. Dhamma awaluhu. Wa. Jadi ghusi. Ghusila. Jadi ghasala, ghusila. Apakah pakai ta ta'nis? Tidak. Lihat maf'ulnya. Maf'ulnya mudhakar mu'annas? Mudhakar. Ghusila al-qamisu. Marfu. Di sini fi'ilnya tidak pakai ta ta'nis karena naib fa'ilnya mudhakar. Sebagaimana kalau fa'il mudhakar, maka fi'il tidak memakai ta ta'nis. Demikian juga di sini, naibul fa'ilnya mudhakar, maka fi'ilnya tidak memakai ta ta'nis. Nah, ini apa kaidahnya. Kalau ini fi'il madhi, kalau dia fi'il mudhari, fi'il mudhari bagaimana? Dhamma awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir aw wa futiha ma qabla akhir. Dhamma awaluhu, contohnya dari fi'il ini juga yaftah. Kita jadikan fi'il mudhari yaftahu Muhammadun al-babu. Al-baba, afwan. Yaftahu Muhammadun al-baba. Muhammad sedang membuka pintu. Yaftah. Nah, sekarang majhul bagaimana kaidahnya? Dhamma. Dhamma awal. Tadi ya jadi yu. Ini yaf. Dhamma awaluhu wa futiha. Qabla akhir. Qabla akhir ta. Jadi yuf ta. Yuftahu. Yuftahul ba babu. Baik, syariba mudarinya apa? Yashrabu. Syariba yashrabu. Yashrabul walidul qahwata. Ayah itu sedang minum kopi. Yashrabu. Nah, kaidahnya apa? Majhul mudarinya? Dhamma awaluhu. Kemudian apa? Wa futaha wa yuftaq qabla akhir. Qabla akhir mana? Ra. Yushra. Nah. Ini enggak pakai ta lagi di sini. Nah. Yushrabu. Kita lihat di sini apa? Naib fa'ilnya mudzakkar mu'annas. Mu'annas. Kalau itu apa? Pakai ta di sini. Tushrabu. Tushrabul qahwatu. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Qabla akhir maftuh. Taib, ini yaghsilu. Mudhari'nya apa? Ghasala yaghsilu. Kerana fa'ilnya mu'annas, taghsilu. Tanya di awal, bukan di akhir. Kerana dia fi'il mudhari'. Taghsilul bintul qamisa. Taghsilul bintul qamisa. Anak perempuan itu sedang mencuci baju. Nah, sekarang dijadikan majhul. Dhamma awaluhu yo sa. Yughsalu. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Qabla akhir sin. Yughsalu. al-qamisu. Di sini enggak pakai ta. Kenapa enggak pakai ta? Karena qamisnya mudzakkar. Nah, itu dia kaidahnya. Jadi kalau fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir, kalau fi'il mudhari dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Tapi nanti akan disebutkan kaidahnya pada latihan-latihan berikutnya. Tapi itu secara singkat tentang apa fi'il majhul. Taib, kita langsung masuk ke latihan yang kedua dan keterangan singkat insyaallah bisa dapat dipahami secara global. Taib, at-tadribu tsani, latihan yang kedua. Iftahu safha al-hadiyata wal-ishrin, halaman 31. Naam, afwan, sahih, barakallahu fik. Al-hadiyata wa salasin, halaman 31. At-tadribu tsani, ikhra ya, fadal ya, wahid minkum yaqra. Ta'mil al-amsila. Ikhra jayidan. Ta'amal al-amsilatil atiyata lil-fi'lil mabni lil-majhuli wa ayyina ibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Naam, ta'ammalil amsilatal atiyata lil fi'lil mabniyyi lil majhuli wa ayyin na'ibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Apa artinya? Terjem? Bagaimana ta'ammal? Perhatikan dengan secara seksama. Contoh-contoh ya. Berikut. Contoh-contoh berikut ini untuk fi'il mabni yang majhul. Untuk fi'il mabni, fi'il mabni lil majhul. Dan tentukan naibu fa'il di setiap di antaranya. Fi kulli wahidin minha. Jayid. Al-awwal. Setiap contoh. Setiap. Iya, pada setiap contoh. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia. Ikra awalan. Ikra awalan. Baca dulu semuanya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi Ramadana. Naam, jayid. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa sawmi ramadana. Taib, di mana di sini fi'il majhul dan mana naib fa'ilnya? Al fi'il mabni majhul bunya. Bunya. Hadha fi'il majhul. Perhatikan dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Qabla akhir adalah nun. Jadi bunia. Asal fi'il maklumnya apa? Bana. Nah, bana yabni. Jadi bunia. Aina naibul fa'il? Al-Islamu. Al-Islamu. Makanya terjemahan bagaimana? Islam dibangun di atas dibangun kan? Bunia. Jadi Islam dibangun di atas lima perkara. Tapi ahsan. Taib nutil fursaliyah, Ustaz Ihsan, lil mustami'in. Taib. Pemirsa TV Raja, pendengar Radio Raja, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan kesempatan berikutnya untuk Antum di 0218236543. Silahkan, Anda bisa menghubungi kami dalam latihan yang kedua untuk malam ini di pelajaran yang ketiga di halaman 32, 31 dan 32. Silahkan. Di 0218236543. Ya, kita terima telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fawaz. Naam. Baik, ahlan. Ahlan. Tafadhal ya Ummu Fawaz. Ahlan bi. Ayo Ustaz. Tanian. Qutila Aliun radhiyallahu anhu bil Kufati. Naam. Aina majhul? Qutila. Qutila. Ma ma'lum? Qatala. Qatala, ahsan. Qatala, qutila. Naibul fa'il? Aliyun. Aliyun. Jayid. Mungkin hati misal akhar min indik ini. Wujida Jayid. Wujida qalami fil ghurfah. Naam, wujida qalami fil ghurfati. Jayid, aina fil majhul? Wujida. Wujida, aina naibul fa'il? Qalami. Qalami, mana tanda rafa di situ? Apa namanya? Ditakdirkan ya, Ustaz. Ha, muqaddara. Muqaddarah. Nah, di mana muqaddarahnya? Muqaddarahnya pada huruf mim. Mim, berarti apa? Jadi muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Naam. Muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Kenapa di muqaddarah situ? Karena bertemu dengan ya mutakallim. Ya. Naam, listighalil mahalli harakat munasibah. Karena disibukkan oleh apa? Harakat. Oleh harakat yang sesuai bagi ya adalah kasrah. Kena ya mutakallim, harakat suaranya apa? Kasrah, bukan dhamma. Nah. Oleh kita maka ditakdirkan di situ dhamma di atas mim. Nah, taib jayid, masya Allah, barakallah fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mufawas, barakallah fik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Raja yang lain. Silakan. 0218236543 nomor yang ketiga. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ubaidillah di Bekasi. Ummu Ubaidillah, dikeraskan suaranya biar lebih jelas. Oh iya, di Bekasi. Baik. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Ubaidillah. Ya Ustaz. Salasa. Naam. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Naam, terjemiha? Jangan buka, jangan dibuka perpustakaan pada hari Jumat. Jangan atau tidak? Tidak dibuka. Tidak dibuka perpustakaan pada hari Jumat. Naam, tidak. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Jayid, aina fi'il majhul? Tuftahu. Tuftahu, ay fi'il hadha? Madi atau mudari? Mudari. Mal qa'idah? Ad-dhamma fi awal, fi awal wa futih, wa futiha fi dhamma awal. Mana dhamma? Mana dhamma? Nah, kata-kata dhamma itu sudah fi'il majhul itu. Fi'il majhul, mana dhamma? Didhammahkan. Iya, itu sudah fi'il majhul. Dhamma awaluhu, didhammahkan huruf awalnya. Iya, dhamma fi awaluhu wa fi awalihi nah. Wa futiha maqablah. Nah, perhatikan kata-kata futiha majhul kan? Iya. Wa futiha maqablah akhir. Di fathah kasul akhir, mana sul akhir? Fathah ta. Ta. Naam. Jadi ta fil awal dhamma wa ta qabla akhir fathah. Iya. Tuftahu. Aina naibul fa'il? Al-maktabatu. Al-maktabatu. Kenapa tuftahnya pakai menunjukkan mu'annas? Ta tuftah. Al-maktabatu mu'annas. Naam, al-maktabatu mu'annas. Ahsan. Hati misal akhar min indik. Duribal waladu. Duribal waladu. Naam. Naam, duribal waladu. La hawla wa la quwata illa billah. Taib. Jayid kata. Apa artinya? Anak itu telah dipukul. Anak itu telah dipukul. Baik, barakallahu fik. Mufik barakallahu syukran Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mubaidillah di Bekasi. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor yang keempat. Silakan di 0218236543 di belakang mubaidillah. Silakan. Halo. Baik, halo. Terputus, dan bagi anda yang ingin memberikan contoh via pesan singkat, silakan di 081317776543. Kita angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Baik, terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, pelajaran ketiga, di halaman 32, 33, dan nomor keempat ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Abdillah Solo. Baik, ahlan Ummu Abdillah. Naam, ahlan. Tafadhali. Barakallahu fik. Wa iyyak. Arabi. Naam. Wujida hadza alamu Ahfal maktabi. Naam, terjemahnya didapatkan kolam ini, dia kolam ini di bawah meja. Kolam apa artinya, belum diterjemahkan kolam ini? Pena. Di bawah meja. Iya. Mana fi'il majhulnya? Wujida. Mana naibul fa'ilnya? Ada kolamu. Yang mana itu? Ada. Hada al-qalamu. Tapi jawaban yang lebih apa? lebih rinci ya, atau lebih pas di sini yang dikatakan naib fa'ilnya adalah hadanya, kata tunjuk isyaratnya. Sedangkan qalam itu adalah bayan, penjelasan makna hadha, maksud hadha. Hadha maksud di sini apa? Al-qalam. Jadi qalam itu apa? Kedudukan dalam kalimat adalah badal atau ataf bayan, itu badal. Apa arti badal? Pengganti. Pengganti kata hadha. Yang dimaksud hadha adalah al-qalam. Jadi hadha di sini sebagai naibul fa'il. Jayid. Taib hati ma'indak, coba kasih contoh. Khuliqal insanu da'ifa. Masya Allah, hadhal Quran, masya Allah. Khuliqal insanu da'ifa. Mumtaz jiddan. Taib aina fi'il majhul? Khuliqa. Mana kalau fi'il ma'lumnya apa? Khuliqa ma'lumnya khalaqa. Khalaqa. Betul. Khalaqa. Apa dia khalaqa? Menciptakan. Kalau khuliqa? Diciptakan. Diciptakan. Mana naib fa'il di situ? Al-insanu. Al-insanu. Marfu? Marfu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Dhammah. Masya Allah. Khuliqal insanu da'ifa. Da'ifan jadi apa? Jadi lemah. Peran. Da'ifa. Dalam keadaan lemah. Iya, dalam keadaan lemah. Jadi apa ini kedudukan ini? Kaidah sudah kita pelajari ini. Keadaan. Keadaan. Sebagai apa? Dalam keadaan lemah. Iya. Berarti jadi apa itu? Hal. Masya Allah. Nah ini hebat betul ini. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi ada kalau saja pulang khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muhammad. Lihat ibu-ibu kan, jawabannya luar biasa, menguasai mereka. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Abdillah dari Solo di 0218236543. Silakan. Nomor yang berikutnya nomor 5. Okay. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, nama Fatimah. Nah, Ustaz. Baik. Tuqta'u yadus sariqi. Naam. Tuqta'u yadus sariqi. Terjemahnya? Telah dipotong tangan seorang pencuri. Telah dipotong tangan. Betul, telah dipotong itu. Tuqta'u. Fi'il apa tuqta'u? Fi'il dipotong apa? Dipotong tangan pencuri itu. Pencuri itu. Nah. Ini waktunya bukan waktu lampau. Nah, Ustaz, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya. Baik, Ustaz. Baik, tuqta'u yadus sariq. Jadi tangan pencuri itu dipotong. Nah, Ustaz. Baik, mana fi'il majhulnya? Fi'il majhulnya tuqta'u dari kata qata'a. Qata'a yaqta'u. Mana naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya yadu. Sebagai mudhaf juga. Bagi mudhaf. Mudhaf ilainya mana? As-sariqi. As-sariqi. Baik, majrur ya. Naam, Ustaz. Baik, pertanyaannya. Naam, Ustaz. Kenapa tuqta di situ ada ta di situ? Maka ta. Yadu, Ustaz. Yadu itu kan digolongkan kepada mu'anas majazi. Mu'anas majazi. Nah, iya. Jadi ada beberapa lafaz atau kata digolongkan mu'anas atau isim digolongkan mu'anas. Iya. Nah, di antaranya anggota tubuh yang berpasangan. Yang berpasangan. Iya. Tangan. Kaki. Dua tangan kan? Kaki dua. Mata dua. Telinga. Udhun. Ainun. Naam. Yadun. Rijlun. Anfun. Masuk? Anfun tidak. Enggak masuk. Iya. Nah, ini digolongkan asabi juga digolong apa? Muannas. Asnan juga muannas. Termasuk sepatu juga Ustaz ya? Iya. Oh gitu. Taib. Ustaz. Jadi tuqta'u yadus sariqi. Nah. Taib hati misal min indiki. Ghulibatir rumu. Ghulibatir rumu. Masya Allah. Itu ini main ayat terus ini. Bagus sebagai istidlal nih dari ya. Ingat jadi ghulibat jadi ghulibatir rum. Nah, baik, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya ar-rum. Ar-rum. Baik, fi'il majhulnya? Majhul ghulibat. Ghulibat. Jayid. Dhamma. Coba sebut kaidahnya? Dhamma fil awali waku siru. Dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu waku waku siru fi. Waku siru ma qabla akhir. Ma qabla akhir. Nah. Waku siru ma dikasrakan sesuatu semua akhir. Maksud huruf semua akhir. Nah, Ustaz. Jadi, Masya Allah. Barakallah. Wafiq barakallah. Ustaz, Afan mau nanya sedikit. Kalau untuk kata ro'a, ya ro' itu untuk fi'il amarnya itu ari Ustaz ya? Ro'a, ya ro' ra. Ro'a. Ra'a, ya ra, amarnya ra. Ra, ra'nya. Oh iya, gitu. Betul. Kalau pada kari Allahumma arinal haqqo haqqo. Itu ara. Ara. Itu kalimat ara timbang af'ala. Oh gitu, bukan dari yang ya ra. Bukan itu. Bukan ra'a. Kalau ra'a itu melihat, kalau ara memperlihatkan. Oh gitu. Makanya jadi, arinal haqqo. Perlihatkanlah gitu tadi. Oh, jadikan. Iya. Oh, taip-taip Ustaz. Sufan Ustaz jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau fi'il amr, kalau ada hamzah qata, hamzah qata itu kemungkinan besar itu adalah timbangan af'ala. Paham? Iya, kalau dia fi'il sulasi, fi'il sulasi apa? Kalau fi'il sulasi dia ketika amarnya ada hamzah, itu hamzah tambahan, itu hamzahnya hamzah wasal. Hamzah wasal. Harakannya imma dhamma wa imma kasrah. Iya. Imma dhamma wa imma kasrah, tergantung ain fi'il mudhari'nya. Kalau ain fi'il mudhari'nya dhamma, dia dhamma. Kalau ain fi'il mudhari'nya bukan dhamma, kasrah. Contoh nasara yansuru unsur, kataba yaktubu uktub, jalasa yajlisu ijlis, fataha yaftahu iftah. I. Tidak ada a. Tidak ada fataha a. Kalau ada a berarti apa? Timbangan af'ala itu hamzah qata. Jadi akrama yukrimu akrim. Jadi ara ara yuri ari. Arin al-haqqa. Jadi kalau dia ra'a yara amarnya ra. Wa qayaqi qi. Qaf sendirian. Rajwa ra sendirian. Ra. Jadi makna ari. Itu, ha? Makna ari. Iya. Makna ari perlihatkan. Kalau ara memperlihatkan, jadi ari perlihatkanlah. Kalau ra bermakna unzur lihat. Baik. Jazakallah khair, jazakallah khair atas penjelasan Ustaz, dan demikian jazakallah khair pada Fatimah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa umur di mana? Di Samarinda dengan Ummu Umar. Ah, nanya Ummu Umar Samarinda, barakallahu fik. Naam, Balikpapan. Di mana, Ummu? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Balikpapan, baik. Ya. Naam, tafadhali. La yasma'u an adhan fi baitina. A'id mara tsaniyah, a'id mara tsaniyah. Naam. A'id mara tsaniyah. Diulang. Ulang kembali. La yusma'u al adhan fi baitina. Naam, la yusma'u al adhan. La yusma'u. La yusma'u al-adhanu fi baitina. Al-adhanu. Zalnya agak ada panjang sedikit. Al-adhanu. Al-adhan. La yusma'u al-adhanu fi baitina. La yusma'u al-adhanu fi baitina. Naam. Terjemiha. Terjemahkan. Tidak didengar azan di rumah kami. Naam. Bahasa kita pasnya apa? Tidak terdengar ya. Adzan, ya. Iya. Iya, itu bahasa kitanya. Kalau di sini diartikan letter lagi apa? Tidak didengar adzan. Atau tidak kedengaran adzan di rumah kita. Atau tidak terdengar adzan di rumah kita. Itu bahasa kita ya. Ya. Tentu di sini ini majhul. Dari mana tahu itu majhul itu? Coba jelaskan. Yusma'u. Yusma'u. Fi'il apa ini? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Madi au mudhari? Mudhari. Mudhari. Kaidahnya apa itu? Dhammah. Iya. Dhammah al-awwal. Mm. Wa fataha qabla akhirhu. Wa futiha ma qabla akhir. Qabla akhirhu. Naam. Wa futiha ma qabla akhir. Ya dhamma awaluhu, dhammahkan di awal, wa futiha ma qabla akhir. Jaid. Mana naibul fa'ilnya? Al-adhanu. Al-adhanu. Itu naibul fa'ilnya. Jaid, coba ubah ini menjadi kalimat maklum. Maklum. Ha. Ha. Bisa diubah kalimat maklum kalimat ini? Nasib ma'lum. Ah? Berarti apa? Kalau untuk dijadikan maklum, bikin pelakunya. Oh. Iya. Kemudian naibu fa'ilnya kembalikan menjadi maf'ul bih. Jadi sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Ya. Sami'a yasma'u. Mudharikan yasma'u, sah? Sahih, yasma'u? Yasma'u al-adhana. Nah. Al-adhana, pelakunya mana? Umpamanya, la nasma'ul adhana. Fi baitina. La nasma'ul adhana. Iya, la nasma'ul adhana fi baitina. Kami tidak mendengar adhan di rumah kami. Ya, itu kalau dia malum. Jadi, la nasma'u al-adhana. Jadi, ketika majhul, la yusma'. Al-adhanu fi baitina. Ya, baik. Hati ma indak. Coba kasih contoh. Masil. Masili. Ya. Masili. Misal akhar. Coba kasih contoh. Selain ini. Kusira al-ina'u. Apa? Kusira al-ina'u. Kusira. Inam. Naam. Kusira al-ina'u. Masya Allah. Sahih. Nah. Kusira al-ina'u. Kalau dia fi'il mudhari'. Yuksaru al-ina'u. Al-ina'u, Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Barakallah fiik. Baik, jazakallah khair Ummu Umar di Balikpapan. Barakallah fiik. Mumtaz. Ya, mumtaz. Masya Allah. Kita berikan kesempatan berikutnya. Dan sebelumnya kami akan angkat dulu satu contoh yang disampaikan pendengar kita terkait dengan fi'il majhul. Quri al-Qur'anu fil masjidi, dari Abdullah di kota Bima. Naam, quri al-masjidu, quri al-Qur'anu naam fi masjidi. Sahih. Sahih. Quri'a Qur'anu. Al-Qur'anu fil masjidi. Cuma hamzanya di atas alif tulisannya. Ini apa imla ya, terkait dengan kaidah imla. Jadi kalau qara'a hamzanya di atas alif. Alif A. Alif bagaimana alifnya? Alif panjang mat. Iya. Iya, jadi umpamanya qara'a al-waladu. Fil masjid. Majhul. Nah, ini hamzanya di asba quri'a. Itu penulisannya. Quri'al waladu, quri'al Qur'anu. Fil masjid. Quri'ah, jadi bukan Quri'ah dibaca tulis begini hamzanya, majhulnya Quri'ah. Itu dari segi apa? Imla ya, kaidah imla. Baik. Baik, jazakallahu khair atas mahadhah dan catatan yang diberikan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di latihan yang ketiga. di telepon 0218236543, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Muwafa. Muwafa. Baik. Muwafa, dikeraskan suaranya. Maaf. Baik. Masih kecil mungkin, dikeraskan volume suaranya. Iya. Yajibu an yuk tabul unwanu bi khatin wa bihim. A'id marra thaniya. Yajibu an yuk tabul unwanu. Yuk tabu. Betul yuk tabu. Yajibu an yuk yajibu an yuk yuk masyaallah. Pertama ketiga yak tabu. Yuk yuktaba ya. Dhamma awaluhu wa futiha qabla ma qabla akhir. Apa qabla akhirnya? Qabla akhirnya fathah. Huruf apa? Huruf ta. Ta. Baca kembali. Yajibu an yuktabul. Yuktabu? Kenapa bu? Yuktabu atau yuktaba? Kataba kan kutiba. Kutiba, iya. Yuktabu. Betul, yuktabu. Itu coba baca lagi. Yajibuan yuktabul. Yuktabu atau yuktaba? Yuktaba ya. Allah. Yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Yuktaba banyak fathah kan? Fathah betul? Sahih. Nah. Kenapa fathah? Di anna majhul. Majhul, yang majhul itu terkait dengan sebelum akhirnya ta. Ba di huruf akhir enggak ada kaitan dengan majhul enggak majhulnya. Masya Allah, an yuktaba. An, makanya an, jangan. Al-Nasbin. Allahu Akbar. Sahih. Aduh. Makanya Allah. jangan terkecoh dengan kaidah yang kita pelajari sekarang ini. Harfu nasbin. Iya. Jangan lupakan kaidah-kaidah yang lain. Ada an. Afwan. Iya. Jadi yajibu an yuktaba. Yuktabal unwanu bi khatin wa bihi. Nah, afan sedikit ya. Huruf akhir apa? Huruf akhir itu tidak ada kaitan dengan maklum dengan majhul ya. Huruf akhir itu terkait dengan apa? Kaidah amil yang masuk. Maaf. Iya. Amil yang masuk. Kalau ada amil, dia berubah. Kalau maaf. Tidak ada amil, dia tetap kembali pada asal hukum asal dom apa marfu. Marfu. Iya. Taib. Mana fiil? Mana naibul fa'ilnya? Unwanu. Al unwanu. Betul. Coba terjemahkan. Selayaknya. Alamat ditulis dengan tulisan yang jelas. Jadi selayaknya atau yajibu harus? Harus. Jogjanya. Yeah. Alamat ditulis. Harus alamat harus ditulis dengan jelas. Tulisan yang jelas. Jadi saya ingin tanya. Yajibu fi'il apa? Yajibu fi'il mudhari. Mudhari mana? Betul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya set ya. Nah, ini dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Huwa. Ya. Takdir huwa. Huwa kembali ke mana? Enggak ada set ya. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti fa'ilnya bukan dhamir mustatir. Ini mengulang ini. Tetap kaidah-kaidah yang lalu tetap kita ulang. Jangan sampai lupa. Kaidah baru kita ambil, kaidah yang lama ya, lepas. Iya. Baik, hati misal akhar nanti saya jelaskan. Coba kasih contoh lain. wa futihatis sama ufakanat abwab. Masya Allah. Masya Allah. Wa futihatis sama ufakanat abwab. Masya Allah. Ini dalil lagi ini. Bagus ini. Mendatangkan dalil hujjah ini. Mana naibul fa'ilnya? As-sama'u. As-sama'u. Mana fi'il majhulnya? Futihat. Ya, futiha pakai tak ta'nits kerana sama itu digolongkan mu'annas. Iya, betul. Barakallahu fik. Ustaz, ini soal Ustaz. Iya, tonton. Afwan Ustaz, yang di buku satu ada kalimat yang kami ikhrafin Ustaz, yang man zalikar rajuluk tawilul ladhi kharajal ana minal fatli. Itu man itu masuk khabar mukhadam atau sebagainya Ustaz. Apa salah semua istifham itu khabar mukhadam? Bukan, mubtada. Mubtada. Iya. Zalikar rajul khabar di situ. Ya, zalikanya khabar. Nah, ada lagi Ustaz yang huwal mudirul jadidu. Di situ khabarnya boleh sebagai ma'rifah Ustaz. Boleh. Boleh. Iya. Khabar itu boleh ma'rifah jika aman daripada na'at. Kalau dia samar na'at tidak boleh. Umpamanya Muhammadun al-Katibu. Muhammad al-Katibu. Ini bisa al-Katib itu adalah na'at daripada Muhammad. Berarti kalimat belum sempurna. Nah, tapi kalau Muhammad huwal katibu, al-Katib itu bukan lagi apa? Bukan lagi na'at. Iya, enggak ada samar di situ. Al-Muhammad huwal katibu. Ini khabarnya apa? Dalam bentuk jumlah ismiyah. Huwa mubtada tsani al-katibu. Al-katibu adalah khabar atau huwa adalah dhamir fasal. Huwa al-mudiru. Nah, dhamir fasal hanya pemisah. Al-katibu jadi apa? Khabar. Nah, ini tidak ada terjadi apa? Tidak ada terjadi kesamaran. Ya. Huwa al-mudiru jadid. Nah, huwa al-mudiru. Huwa al-mudiru al-jadidu. Betul, al-mudir itu khabar. Iya. Kenapa? Al-mudir tidak mungkin na'at. Mudir itu bukan kata sifat. Nah. Iya. Makanya dzalikal kitabu, sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Al-kitab itu khabar. Silakan lihat tafsir. Dzalika mubtada, al-kitabu khabar. La raiba. Nah, ini sebagai hal banyak dalam, silakan lihat tafsir kembali. Banyak irab. Baik, kan muwafa? Sudah difahami? Baik, iya. Jazakallahu khair. Baik, demikian dari muwafa kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Halo. Yang berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, terputus saat kami angkat contoh yang disampaikan pendengar melalui pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Khurija al-qittu. Khurija al-qittu. Maknanya dikeluarkan kucing itu, selain khabar. Nah, ini asabah. Nah, ini takbirnya salah. Takbirnya salah. Kita kembali dalam bentuk maklum. Enggak bisa kharajtu al-qitta. Kharajtu al-qitta. Sedangkan kharaja itu adalah fi'il apa? Fi'il apa? Bukan fi'il mutaaddi, tapi dia fi'il apa? Maklum. Nah. Jadi enggak bisa kharajtu al-qitta. Ati kharaja, saya keluar. Enggak bisa saya keluar kucing. Bapak, saya mengeluarkan kucing. Nah, kalau dia fi'il majhul ini kharaja, kalau untuk menjadikan majhul pakai timbangan apa? Af'ala. Timbangan af'ala. Jadi akhraja. Jadi akhrajtu, akhrajtu al qittah. Saya telah mengeluarkan kucing. Nah, kalau majhulnya apa? Berapa? Ukhrij. Kenapa ukhriju? Dhamma awaluhu wa kusra ukhra akhir. Kena di fi'il madhi. Ukhrija. Nah, ukhrija. Kemudian tanya dibuang sini. Tidak ada ta lagi. Yang ada adalah ininya, diganti. Qittu. Ukhrijal qittu. Kucing itu telah dikeluarkan. Ya. Baik. Demikian bagi Anda yang menyampaikan contoh pesan singkat di ralat kembali. Jadi, ukhrijal qittu. Ya. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di latihan yang ketiga di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, silakan. Abu Ahmad dan saya. Abu Ahmad di mana? Di Banjar. Ya, suaranya kurang jelas. Banjar. Halo? Halo. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ahmad Zamzami di Banjarmasin. Baik, oh, iya. Abu Ahmad Zamzami di Banjarmasin. Silakan. Naam, tafadhal ya Aba, ya Abu Muhammad ya Zamzami. Naam. Nomor rakam Samin, nomor 8. Tubiyyatun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Qad nusada fin wasitatan. Naam. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. جيد. نعم. من في المجهولني؟ قبض. قبض. كائدهنya apa? ثم أوله وبصير قبل آخره. أحسن. ممتاز. طيب. أين نائب الفاعل؟ An-Nabiyyu. Apa artinya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. San, diwafatkan. Jadi qubidha itu maksud apa? Diwafatkan. Yani kufiya. Iya, diwafatkan. Iya. Di waktu wa huwa ibnu 63 sanatan. Iya. Sedangkan dia berumur sedangkan beliau berumur 63 tahun. Jayid. Nah, ini banyak kaedah yang sudah kita pelajari di sini nih. Sekalian kita murajaah. Pertama, kalau sini hati misal akhar, bisa kasihkan contoh? Kutiba alaikumusiyam. Mada, masya Allah. Ini mengingatkan kita sebentar lagi puasa ini. Masalah. Kutiba alaikumusiyam. Jayid. Mana fi'il majhulnya? Kutiba. Kutiba. Naam. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik. Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik. Aina naibul fa'il? As-siyamu. Jayid. Kutiba alaikum as-siyamu. Jayid. Barakallah fik. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair Abu Muhammad Zamzami di Banjarmasin. Jazakallah khair atas interaktif antum. Taib. Nah, taib, lihat hamur 8. Ana tanya antum ini. Wahuwa bin 63 sanatan. Apa kedudukan wa ibnu 63 sanatan? Hal, ahsan. Wa itu wa ba? Wa wal hal. Wa wal hal. Karena kalimat atau jumlah sebelumnya jumlah fi'liyah. Setelah itu ada jumlah ismiyah. Mana mubtada? Huwa mubtada. Nah, huwa mubtada. Mana khabarnya? Ibnu. Jayid. Wahuwa mudaf. Thalathin. Mudafun ilaihi. Sittin. Sittin ma'tuf. Iya, ma'tuf ke mana? Salasin. Makanya pakai iya. Pakai iya, dia majrur. Iya, kenapa? Sittin, dia majrur. Sahih? Nah, tanda jarnya apa? Iya. Kenapa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Baik. Kemudian mana rabit di sini? Huwa faqat dhamir saja. Masih ingat? Rabit sebagai pengikat. Waw, waw saja, waw faqat. Waw ad-dhamir. Naam. Waw ad-dhamir. Dari mana tahu dhamir ini sebagai pengikat rabit? Ada marja'nya. Mana marja'nya? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Huwa an-Nabi, sahih. Ya, sahibul halnya an-Nabi. Jadi wa huwa. Taib sanatan jadi apa dia? Apa? Zaraf zaman. Sahih am khata? Ma ra'ayukum? Wa huwa bunu salasin wa sittina sanatan. Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz hukumnya apa ni? Mufrad? Mansub sah? Mansub. Kenapa? Kaidahnya apa? 11 sampai 99 tamyiznya apa? Mufrad mansub. Itu diingat itu. Nah, masyaallah. Barakallahu fik. Alhamdulillah, intaha. Nah, tamrin ats-tsalits. Nah, alam nantaqil ila tamrin ats-tsalits. Nah. Kita melaju ini. Latihan yang ketiga. Nah, ini diuraikan oleh pengarang ini agar lebih mantap lagi. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Jalasat talibu. Jalasat talibu. Apa artinya? Pelajar itu telah duduk. Huna di sini at-talibu fa'ilun. Di sini kata-kata at-talib itu adalah fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Al-fa'ilu fa'il yataqaddamuhu fi'lun. Yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil ma'lumi. Betul bacaannya? Betul, sahih. Yataqaddamuhu fi'lun. Kenapa fi'lun dibaca? Fa'il. Harus cepat jawabannya. Lihat, kalau dah fi'il berarti fa'il. Fa'il daripada yataqaddam. Mabniyun. Kenapa yun? Mabniyun. Na'at. Baik, mabniyun na'at. Lil ma'lumi. Betul, majrur dengan lam. Apa arti ini? Fa'il. Didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum. Mana fi'il mabni ma'lum itu? Jalasa. Jadi kata-kata talib pelaku, pelaku telah didahului oleh fi'ilnya. Fi'ilnya dalam bentuk mabni lil ma'lum itu jalasa. Itu contoh. Contoh kedua. Su'ilat talibu. Su'ilat talibu. Apa artinya? Telah ditanya seorang murid. Ya, murid itu telah ditanya. Ya, murid itu apa? Telah ditanya. Kena sudah pakai alif lam. Ya, bukan umum ya, bukan seorang umum, enggak. Murid itu telah ditanya. Tertentu muridnya. Huna at-talibu, di sini at-talibu naibul fa, naibu fa'ilin. Sebagai apa? Naib fa'il. Sebagai apa? Naib fa'il. Taib. Naibul fa'ili yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil majhuli. Ya. Naib fa'il di sini, mana naib fa'il tadi? At-talibu. Yataqaddamuhu fi'lun mabni lil majhul. Didahului oleh fi'il mabni lil majhul. Mana itu? Su'ila. Yang tadinya sa'ala menjadi su'ila. Berarti apa? Kalau fi'ilnya majhul, su'ila berarti setelahnya naib fa'il, bukan fa'il. Tidak ada fa'il. Nah, itulah dia memberikan gambaran tentang apa? Kaidah. Perhatikan seksama dengan secara seksama dua contoh ini. membedakan antara fi'il ma'lum dan majhul, kalimat pasif dan aktif. Iya. Baik, sekarang ar-rabi, tamrin rabi, iqra. Atau nu'ti al-fursa lil mustami'in. Na'am. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda kembali untuk latihan yang keempat. Anda bisa membaca artinya dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan. Halo. Di 0218236544. 8236543. Tamrin yang keempat di halaman 32. Di halaman 32, tamrin yang keempat, Anda bisa membaca sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. Baik, halo. Silakan. Halo. Halo. Iya. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Taib. Bu Umar di Gunung Panjang. Enam. Baik, Bu Umar. Baik, tafadhali. Ini maafkan. Iya. Saya baru bergabung, jadi ingin nanyakan mau bagaimana cara mendapatkan buku ini, Ustaz. Oh iya, iya. Baik, Umu, itu saja. Atau mau ikut coba membaca melalui? Belum bisa lagi, Ustaz. Baik, saya insyaallah nanti kita akan infokan di akhir kajian, Umu, ya. Iya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 terkait dengan latihan ketiga. Afwan, latihan yang keempat, ya, silakan. Kembali kita buka di line telepon. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Alhamdulillah bakhair. Kaifa haluk ya Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan, Ustaz. Masyaallah. Afwan, ana baru gabung. Oh iya. Telatnya. Enggak apa-apa. Iya. Rakam Naam. Arba. Rakam arba. Tafadhal. Ayyin al-af'al. Perhatikan betul-betul. Ibni ya. Iya. Oh. Baca Ibni kan? Oh, huruf ba atau huruf iya itu. Apa itu? Matanya. Oh. Sudah enggak jelas. Oh, gitu. Yang enggak jelas apa aja nih? Kacamatanya. Kacamatanya. Baik, tafadhal ya Abdul Wahid. Ibni al-af'al al-atiyata lil majhuli. Naam. Lahid annal fi'la annal fi'nal madiya lil أن الفعل الماضي المبني للمجهول يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله نحو كتب كتب كتب جيد coba terjemahkan. Nah, Ustaz. Ibnil af'al bentuk, Ustaz, ya, ibni ini. Hah? Ibni af'ala. Ibni. Ibni bentuk-bentuk, Ustaz. Bentuk. Bentuk fi'il-fi'il. Bentuk fi'il. Bukan ibni ati anak saya. Iya. Itu kalimat dari kalimat apa? Fi'il apa? Ini fi'il amar atau fi'il madhi ini? Fi'il amar. Fi'il amar. Oh, dari kalimat apa? Ya. Bana. Oh, bana, ya. Bana. Iya, bani. Bana ibni. Bentuklah fi'il-fi'il. Jadi ibni. Masih ingat kaidahnya? Bikin fi'il amar? Ingat insyaallah, Ustaz. Ingat ya. Coba apa kaidahnya? Kaidahnya yaitu dihapus fi'il huruf mudhara'ah. Jahit dihapus huruf mudhara'ahnya, kemudian didatangkan apa ya, hamzah wasl saja. Jahit, jadi bana ya bni, afwan ibni. Naam, ya bni atau tabni boleh. Ini huruf mudhara'ahnya tabni. Bana ya bni atau tabni. Iya, dibuang huruf mudhara'ahnya. Ya atau ya. Kemudian apa lagi selanjutnya? Rawahid. Apa disukunkan? Disukunkan huruf huruf akhir. Ah, ibni. Iya kan? Nah. Baik. Nah, huruf akhir disukunkan kalau dia fi'il sahih akhir. Kalau dia fi'il sahih akhir, huruf akhirnya disukunkan tanda bina melalui sukun. Contohnya kharaja yakhruju takhruju ukhruj. Naam. Takhruju dibuang huruf mudhara'. Terus sukunkan akhir. Akhir ini huruf kha ya, sip. Ya, huruf kha. Jadi kha. Ya. Bisa dibaca? Enggak bisa dibaca, kasih hamzah wasal. Hamzah wasalnya mana? Kena ain fi'ilnya dhamma, berarti dia dhamma. Ukhruj. Kalau ain fi'ilnya kasrah atau fathah, dia kasrah. Nah, itu kalau dia fi'il sahih akhirnya sukun. Tapi kalau dia fi'il mu'tal, kalau fi'il mu'tal apa? Huruf illatnya dibuang. Sebagai tanda apa? Tanda bina. Nah, ini huruf akhir huruf apa ini? Ya. Huruf ianya apa? Mu'tal kan? Mu'tal. Nah, berarti setelah dibuang, apa huruf akhir jadinya? Nun. Ya, junun. Jadilah begini, nun. Nah, bisa dibaca nih? Enggak bisa dibaca. Terus kasih apa? Hamzah. Hamzah harakatnya mana? Kena ain fi'ilnya tadi bukan dhamma, bana yabni bukan dhamma. Berarti dia kasrah. Pokoknya kalau bukan dhamma, kasrah. Jadi ibni. Nah, itu dia. Jadi ibni bukan arti anak saya di situ. Ya, ibni. Apa itu ibni? Jadikan. Bangunlah, berjadikan. Jadikan. Bentuklah. Bentuklah, ya. Iya. Fi'il-fi'il berikut. Atau bangunlah. Di bana yabni kan bangun. Kalau kita arti elektrik, ya. Ya. Bangunlah fi'il-fi'il. Fi'il berikut. Begini. Dalam bentuk majhul. Iya. Atau bahasa singkatnya saja, umumnya bentuklah fi'il-fi'il berikut ini. Lil majhul. Fi'il majhul. Baik, selanjutnya. Lahid. Perhatikan. Annal fi'la al-madiya sesungguhnya fi'il madi. Naam. Al-mabni al-majhuli. Lil majhuli. Mabni majhul. Iya. Yuksaru. Yuksaru itu rusak. Hah? Dipatahin. Yuksaru. Dikasrohi. Iya, dikasrahkan. Yuksaru. Jadi kata kasara itu banyak maknanya ya. Oh, iya. Iya, kasara yaksuru juga apa? Mematahkan. Ini kasara. Ini kasrahkan terkait harakat ya, dikasrahkan ma qabla akhirih, apa-apa yang sebelum akhir. Kita artikan ma itulah, ma itu huruf kan maksudnya, huruf, ya. Kasrahkan huruf sebelum akhir, sebelum akhirnya ya. Wa yudhammu dan didomahkan kullu mutaharrikin qablahu, dan didomahkan ya. setiap yang berharakat. Yang berharakat sebelumnya. Artinya huruf yang sebelumnya berharakat didhammahkan. Kataba. Kataba. Kutiba. Jadi kutiba. Kaf itu dhammahkan. Kan sebelum huruf akhir kan kaf kan di awalnya. Nah. Iya, kutiba. Kataba jadi kutiba. Baik. Kayaknya kalau disambung ini nanggung. Coba antum kasih contoh saja di luar kitab ini. Iya, ya Abdul Wahid. Sebagai penutup antum ini. Satu kata saja. Iya. Jangan satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat. Iya. Atau sebutkan fi'il dulu. Fi'il. Yang ada mutaaddinya, ada objeknya. Kasaro. Kasara. Kusiro. Jadikan kalimat. Kusiro. Kasaro. Kusiro. Iya. Apa yang dipatahin? Pena misalnya. Pena. Jadi. Kusiro kolamun. Kusiral kolamu. Kusiral kolamu. Iya. Kusiral. Kolam. Kolamu. Jadi pena itu telah dipatahkan. Tayyib, barakallahu fiik Abdul Wahid. Wa fiik barakallahu. Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akh Abdul Wahid. Wa barakallahu fiik. Tayyib, insyaallah latihan yang keempat kita tunda untuk apa? Minggu depan ya. Minggu depan Tayyib. Sebelum qadim insyaallah. Dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk dari Ummu Azka di Sorong. Nomor 4 yang ada pada latihan ke dua, Ustaz. Wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Diulang kembali maknanya, Ustaz. Iya, wujida, arti wujida tadi didapatkan. Iya, pena ini didapati, bahasa ini sama apa ya? Enaknya didapatkan atau didapati? Ditemukan. Ditemukan, ya. Nah. Jadi, pulpen ini ditemukan di bawah meja. Nah, bawah maktab itu meja. Jadi ditemukan pena ini atau ini pena letter leg-nya kan gitu, ditemukan, telah ditemukan, wujudah telah ditemukan ini pena di bawah meja. Itu letter leg sesuai dengan urutannya. Jadi telah ditemukan pena ini di bawah meja. Jadi majhul itu fiilnya wujudah, sedangkan naibul fa'il adalah kata isyarah. Isim isyarah itu hadza. Nah, sedangkan qalam itu adalah ataf apa tadi? Badal ya. Badal. Atau ataf bayan sebagai penjelas makna hadza. Itu apa maksud di situ adalah qalam. Nah, baik, demikian Mu'aska di Sorong, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Disebutkan dalam latihan bunyal Islam wala khamsin syahadati. Ya. Kenapa tidak syahadatu? Dengan oh iya, boleh. Kalau susunan tata bahasa itu boleh syahadatu. Kalau dia syahadatu, dia apa? Sebagai khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa syahadatu atau hiya syahadatu. Sedangkan sini syahadatu adalah sebagai apa? Ataf bayan atau badal. Nah. Jadi khamsin, lima. Mana itu yang lima itu? Lalu dijelaskan syahadati ini kata apa? Ataf bayan atau boleh juga dikatakan apa? Badal. Ya. Dari kalimat khamsin. Ya. Jadi kalau baca syahadatu juga boleh. Ya. Sebagai apa? Sebagai khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Hiya. Nah, khamsa mana? Hiya, yaitu apa? Syahadatu. Iya. Selanjutnya ini atau takdirnya apa? Al-awwalu, yang pertama, syahadatu. Iya. Baik, jazakallahu khair. Demikian bagi Anda yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Afan dari Abdullah di Riau menyampaikan bentuk pernyataan dari kata majhul burizatil al-jahimu liman yara naibu fa'ilnya jahimu. Naam. Ayat ulang kembali. Baik. Burizatil jahimu. Jahimu, betul. Naib fa'ilnya al-jahimu. Baik, barakallahu fiki Abdullah di Riau. Jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Syifa di Subang. Beliau memberikan contoh ju'ilatil ardu firasha. Naam. Fi'il mabni majhul ju'ilat naibul ju'ila, betul. Naibul fa'ilnya al-ardu. Al-ardu, betul. Nah, itu apa? Ju'ilatil ardu, kemudian firasha. Jadi al-ardu sebagai apa? Naibul fa'il. Sedangkan firasha itu adalah maf'ul sani. Kerana ja'ala itu membutuhkan dua objek, dua maf'ul. Nah, ja'alallahu al-arda masjidan. Ja'alallahu al-arda firasha. Ketika majhul apa? Mana maf'ul awalnya? Al-ardu. Menjadi naib fa'il. Ju'ilatil ardu kemudian firasha. Menjadi apa? Tetap dia mansub kerana dia maf'ul sani. Maf'ul awalnya sudah menjadi naibul fa'il. Naib. Ya, terakhir mungkin yang bisa kita angkat dari pendengar kita, saya belum terlalu faham bagaimana membedakan mabni majhul dengan mabni ma'lum. Iya. Ya, itu tadi kaidahnya. Jadi kalau kita paham kaidah mabni majhul, ya maka di luar itu adalah maklum. Di luar itu mama maklum. Jadi kalau dia, ini baru apa? Yang kaedah baru sampaikan ini, itu hanya sebagian kaedah ya. Belum masuk semua fi'il. Belum masuk semua fi'il. Jadi kaedah ini baru kaedah umum. Kaedah umum, kalau dia fi'il madhi, dhamma awaluhu, atau yudhammu awaluhu, wa yuksaru ma qabla akhir. Didhammahkan fi'il madhinya, dan didhammahkan di huruf awalnya, dan dikasrahkan sebelum akhir, itu fi'il madhi. Kataba, kutiba, nasara, nusira. Termasuk ke dia maju apa-apa yang ya jalasa, julisa, kharaja, apanya khurija. Nah itu fi'il madhi. Kalau dia fi'il mudhari'nya yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Didhammahkan di awal dan difatahkan sebelum akhir. Jadi yuftahu, yukramu. Itu enggak mungkin dia fi'il ma'lum. Yukramu. Nah, yuhsanu. Yuj'alu. Baik. Nah. Baik. Kita cukupkan kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dicerna dengan sebaik-baiknya, dan terlebih penting terlebih lagi adalah harus memuraja'ah dan terus melatih diri. Memuraja'ah dan terus apa? Melatih diri. Iya, untuk menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab, dan juga melatih untuk apa yang terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari, untuk terus dipelajari dan dijadikan dalam bentuk kalimat. Baik, wa ashkurukum ala husni ishtirakikum wa husni istima'ikum wa jazakumullah khairul jaza wa subhanakallahumma wa hamdika ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.